Bersyukuri bahagia yang dia. Yo keren. Tak mungkin lagi tolong bersama. Kau cerita yang lama. Kau ingkari janji setia dan kau takkan pernah tahu bahwa hanya kau satu yang sama itu cuma kau. Hanya kau. Luka lama, sekarang dimana? Sabar tanya, kapan lagi kita bisa bersama? Pemberi bagi dia, menutup cerita lama. Kau lupa janji setia, kau semua perhatian saya. Saat kuih, sulit untuk salupa. Sama cerita cinta antara kau dengan saya. Biar sudah bohong, sampu jauh. Biar sudah bohong, sampu bohong saya bodoh. Sesili bahagia yang dia. Tak mungkin lagi tahu bersama. Kau mampu cerita yang lama. Kau ingkari janji setia. Dan kau takkan pernah tahu bahwa hanya kau satu yang semau itu cuma kau. Hanya kau. Hanya kau. Maybe one look at you, everything just with you. Fuck with you and you gone, but I'm good for you. Everything is gone, and you're one more. Everything is gone. Maybe why you gone, make it drop down. Nampaknya kecil dia duduk kalau lupa. Saat kuih, sulit untuk bisa lupa. Sama cerita cinta antara koi dengan saya. Biar sudah mau usap, bukan kau ku jodoh. Biar sudah mau usap, bukan kau mungkin saya bodoh. Aku supiri bahagia dia. Tak mungkin lagi terus, tak mungkin cinta yang lama.